sejak kedatangan kehadiranmu membuatku lost control. Sosok orang yang colongan sungguh sangat terpaku dengan keadaan. Peristiwa sosok orang yang kecolongan, coba kau bayangkan, itu sangat I'm not afraid.